Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Emma Karisma sebagai Jaga Paramudita, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Kaya Manggala, Asdi Suhastra sebagai Kala Jantung, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Wenda Lubis sebagai Panglima Kraing Bandang, Aris sebagai Galingga, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, setelah Kalajantuk menceritakan semuanya tentang Gua Karang dan Kitab Pusaka Ilmu Sejati pada Purbaya, Purbaya dan Cempaka menganjurkan dan meminta pada Kalajantuk untuk tinggal di Istana Karangsedana dan sama-sama mencintai Jaga Paramudita. Dan itu merupakan anugerah dari Purbaya selaku Maharaja Karangsedana. Namun Kalajantuk masih bingung dan takut menerima anugerah itu. Paman Jantuk, selama ini Paman telah banyak membantuku, membimbingku, memberikan wejangan, sampai aku mengerti tentang kehidupan ini, membuat aku sabar dan tenang dalam menghadapi penderitaan kita di Gua Karang. Paman telah banyak membuat aku melupakan kesedihan. Paman telah membuat aku tegar. Sekarang aku tak ingin Paman menderita sendiri mengarungi kehidupan ini. Aku tidak ingin Paman pergi dari sini. Aku ingin Paman bersamaku seperti di dalam Gua Karang. Atau Paman harus melupakan sama sekali diri dan namaku. Pergilah Paman, pergilah jauh-jauh dari sini. Paman benci dan tidak sayang padaku. Makanya Paman tak mau menerima anugerah dari ayahandaku. Kalajantuk terdiam. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia bingung. Kembali air matanya mengalir dari kelopak matanya. Orang tua itu begitu sedih. Paramudita, kenapa kau bicara seperti itu? Kasihan Paman Jantuk. Berilah kesempatan pada Paman Jantuk untuk berpikir dan memutuskan masalahnya. Ibunda yakin Paman Jantuk akan mengambil keputusan yang terbaik. Tidak. Kalau memang Paman Jantuk mau pergi dan tidak mau menerima anugerah dari ayahanda, biarkan saja Paman pergi. Dan aku tidak mau lagi menganggap Paman sebagai orang yang aku sayangi, orang yang baik. Dan aku tidak mau dijadikan anak oleh Paman Jantuk. Aku tidak mau mempunyai Paman yang cengeng, Paman yang suka menangis. Iya. Aku ingat. Aku memang tidak boleh nangis ya. Aku memang harus tertawa. Iya. Aku memang tidak boleh meninggalkan dirimu, Serintil. Kau putriku, kau anakku satu-satunya. Kalajantuk menyambar tubuh Jaga Paramudita, lalu menggendongnya sambil tertawa dan bernyanyi-nyanyi. La la la la la la la. Kau memang pintar, Serintil. Kau hebat, sayang. Baiklah. Aku tidak akan meninggalkan dirimu. Aku akan bersama-sama. Kita akan selalu berdua. Terima kasih, Paman. Ayo, kita adakan pesta sekedar memuja para dewata atas kemurahan dewata pada kita. Kayan, panggil Paman Jangkung. Kita harus mengadakan syukuran. Naik saja ke atas. Ayahanda dan ibunda pasti tertawa kalau melihat paman menari. Seharusnya kamu yang menari, Srintil. Bukankah kau pandai menari? Kau kan belajar menari di dalam goa karang. Nah, ayo, seharusnya kau yang naik, ayo. Pasti para penari yang ada di panggung itu pada kagum dan mengalah padamu nanti. Nah, ayo. Paman, kalau aku yang turun menari, rasanya tak enak sebab ada ayahanda dan ibundaku. Nanti mereka malah curiga denganku. Karena selama ini kan aku tidak bisa menari. Itu gampang. Katakan saja bahwa kau belajar denganku menari selama di dalam gua karang. Kan ayah dan ibumu tidak akan curiga, Mereka pasti akan kagum pada tarianmu. Asalkan kau tidak mencoba mantranya, Ayo naiklah, naik. Paman dulu yang naik. Aku. Nanti setelah paman naik ke atas, Paman bisa memanggilku, dan aku baru naik. Karena dengan begitu, orang tua aku pasti yakin kalau aku memang belajar menari dari paman jantung. Iya, paman jantung. Sebaiknya paman naik duluan dan mulai menari. Nanti baru adik kita. Kalau bisa, aku pun akan naik dan ikut menari. Benar, paman. Dan kita bertiga menari. Ya. Baik. Aku akan menari. Tapi harus bilang dulu sama ayahandamu ya. Beliau murka. Karena jelek-jelek begini kan, aku sudah menjadi kerabat keraton kan. Ya kan? Iya, paman. Nah, sebaiknya paman memang melapor dulu bahwa paman juga ingin ikut menari. Iya. Gusti Prabu dan Tuanku Permaisuri. Ada apa, Paman? Kenapa kau kemari? Kenapa kau tidak bergembira? Apakah... Justru hamba ingin bergembira, maka hamba datang kemari. Maksud, Paman? Hamba ingin minta izin pada Gusti untuk menari bersama-sama para penari itu. Paman Jantuk, kenapa mesti meminta izin dulu? Kalau Paman ingin menari, menarilah. Ini adalah acara keraton. Ini acara kegembiraan untuk kita semua. Asalkan paman memang benar-benar pintar menari. Aku juga ingin melihat kehebatan paman dalam menari. Siapa tahu nanti bisa jadi pengajar tari di keraton ini. Kalau untuk mengajar tari, hamba agak sulit, Tuhanku. Mengajar para mudita saja rasanya sulit. Jadi paman pernah mengajar para mudita putriku menari? Apakah dia bisa menari? Kapan paman mengajarinya? Maaf, Gusti. Selama berada di dasar perut bumi, gua karang, kerja kami sehari-harinya ya hanya menari dan tidur, serta melihat Kayan berlatih silat. Tidak ada kerjaan yang lain yang bisa kami lakukan dalam mengisi segala kesepian dan kekosongan, Tuanku. Begitu. Baiklah. Aku mau melihatnya. Menarilah, paman. Baiklah, Tuanku, Gusti Prabu. Kala Jantuk lalu berjalan menuju ke panggung. Semua mata para pembesar keraton Karangsedana melihat ke arah Kala Jantuk. Begitu sampai di panggung, Kala Jantuk mulai menggerakkan tangan dan kakinya. Ia memainkan jurus tarian bidadari yang didapatnya di dalam guratan di dinding gua karang. Musik. Dinda, ternyata Kalajantuk bisa menari. Gerakannya bagus sekali. Kalau begitu, pastilah putri kita juga bisa menari seperti yang dikatakannya tadi, Kakang. Aku jadi ingin melihat bagaimana putri kita menari. Oh ya, apakah Kanda marah kalau putri kita diajarkan menari oleh Kalajantuk? Untuk apa lagi aku marah? Toh semuanya telah terjadi dan memang tidak ada alasan untuk mereka tidak menari. Karena selama satu purnama lebih mereka berada di dasar sumur ular. Sementara tidak ada pekerjaan yang harus mereka lakukan. Ya, untung saja Kalajantuk dan kawannya mengajari anak kita ilmu silat. Lihat Dinda, itu Kalajantuk melambai ke arah putri kita dan Kayan. Oh, keduanya bergerak. Aku jadi ingin tahu, apakah anak kita benar-benar memiliki bakat untuk jadi seorang penari yang baik? Asik terus. Alunan irama gamelan yang mendayu membuat jaga para mudita dan Kalajantuk serta Kayan Manggala semakin melenggang dengan tarian mereka. Semakin lama gerakan mereka semakin hebat. Jaga para mudita yang menguasai gerakan ilmu tarian bidadari semakin indah. Semua yang ada di dalam ruangan balairung itu terpesona. Para penari keraton yang terpilih itu pun terkagum-kagum dengan tarian para mudita yang sempurna. Luar biasa. Aku tidak menyangka kalau para mudita akan menjadi seorang penari yang begitu hebat. Para penari keraton pun sampai terpana menyaksikannya. Kalajantuk bisa mendidik para mudita menjadi seperti ini. Pantas saja para mudita benar-benar sayang kepada orang tua itu. Rupanya, selama berada di dalam sumur ular, dia benar-benar menggunakan kesempatan untuk belajar. Untunglah dia tidak belajar silat. Kalau memang dia mempelajari silat di dasar sumur ular, maka aku akan sulit mencegah kemauannya. Dia akan melanglang seperti diriku, dan dia akan mendapat banyak musuh di dunia luar. Kalau dia jadi penari seperti sekarang ini, pastilah banyak orang yang menyenanginya. Oh, hebat. Hebat sekali. Gerakan putriku jauh lebih halus dan sempurna dari gurunya sendiri. Ya, iya. Kalajantuk laki-laki. Pastilah dia tidak akan selembut perempuan. Kayan juga lucu, gerakannya patah-patah. Tinggalkan dulu acara pesta di Keraton Karangsedana. Sekarang marilah kita ikuti kisah orang-orang dari Kerajaan Istana Karang yang telah masuk ke wilayah Pasundan. Pasukan yang dipimpin oleh Panglima Kraeng Bandang itu menyusuri tepian hutan menuju ke Gunung Burangrang. Nyai Anting Wulan, apakah benar ini jalan menuju ke Gunung Burangrang? Iya, inilah jalan menuju ke sana. Tapi masih lama perjalanan kita. Baru kita bisa tiba di sana, Panglima Kraeng. Kita mesti menyusuri tepian sungai kecil di sana, lalu memutar lagi, barulah kita sampai. Kalau tidak beristirahat malam ini, maka besok malam kita tiba di sana. Tapi sebaiknya kita beristirahat saja. Kalau kita beristirahat, aku takut akan terlambat untuk membantu Pangeran, Nyai. Aku tidak mau terjadi sesuatu pada dirinya. Karena aku tahu sifat Pangeran Madukrama. Dia begitu keras. Setiap keinginannya mesti didapatinya. Dan dia tidak segan-segan bentrok dengan orang yang menghalangi niatnya. Ya, aku tidak mau dia berselisih paham dengan Purbaya. Kalau terjadi apa-apa dengan Purbaya, maka kerajaan akan terlibat. Panglima, kau belum mengetahui siapa Purbaya. Kau belum mengenal Maharaja Pasundan itu. Dia baik, dia penyabar, dia tidak mungkin akan melukai putra mahkota. Dia pasti bisa bersikap sabar. Itulah yang aku takutkan, Jai. Nanti malah dia mendapat celaka di tangan Pangeran Madukrama. Ya, Pangeran Madu itu ada-ada saja. Sebenarnya kejadian itu tidak perlu terjadi. Entah dari mana dia mendapatkan peta tempat tersimpannya harta dan pusaka Shima itu. Sebenarnya ayahandanya sudah berusaha menghalangi langkahnya untuk menyeberang ke Pasundan ini. Tapi dasar anak keras hati, dia tidak mau mendengarkannya. Dia malah pergi dengan dua tokoh utama Istana Karang, yaitu Malin Kumba dan Paman Jalak Kuning. Ya, sebenarnya kita memang tidak perlu istirahat, Nyai. Kita berjalan saja. Atau kalau Nyai lelah, Nyai bisa beristirahat dulu. Besok Nyai bisa menyusul kami. Rasanya tidak perlu juga aku istirahat. Biar kita berjalan secepatnya saja. Atau begini saja, biar aku pergi dulu ke Gua Karang. Aku bisa melihat keadaan di sana. Atau kalau kau mau ikut, marilah kita sama-sama. Aku rasa orang-orang ini semuanya bisa menyusul. Mereka pasti tahu jalan menuju ke sana. Iya, itu juga lebih baik, Nyai. Gulingga! Iya! Kau pimpin mereka untuk terus berjalan. Jangan beristirahat terlalu lama. Kalau kalian lelah, aku akan pergi lebih dulu memeriksa ke Gunung Burangrang bersama Nyai Anting Wulan. Baik, Tuanku Panglima. Hamba akan melaksanakan perintah. Marilah, Nyai Anting Wulan. Kita berangkat lebih dulu. Ayolah. Aku harus secepatnya tiba ke Gunung Burangrang. Aku harus melihat keadaan di Gua Karang. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Kalau ada Purbaya dan pasukannya di Gua Karang, berarti keadaannya memang kawat dan luar biasa. Tidak pernah dia melibatkan pasukannya kalau memang tidak terlalu berbahaya. Atau telah terjadi perang di sana? Apakah kita pusaka Sima itu telah membuat perang pecah di Gua Karang, dan Pangeran Madukrama meminta pasukan pada ayahnya untuk menggempur pasukan Karang Sedana? Gila, kalau sampai ini terjadi, aku tidak bisa membayangkan. Pasti dua kerajaan itu akan bentrok. Lalu Mataram akan berada di pihak siapa? Membiarkan Istana Karang hancur di tangan orang-orang Karang Sedana sama dengan membiarkan saudara hancur lalu menghantam Karang Sedana. Sama artinya membunuh saudara sendiri. Kenapa kitab itu membuat geger seperti ini? Ya, semoga saja Dewata Agung akan memberikan jalan yang terbaik. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.